Kan sedikit untukmu, walau kau anggap diriku salah, aku bisa terima karena ku memang cinta. Tak ada padaku, jangan merasa kita berbeda, hanya membuat cinta semakin jauh. Bila mau mencoba, asal kau terima ini aku adanya. Bila kau memang merasa cinta, tak usah kau cari yang tak ada padaku. Jangan merasa kita berbeda, hanya membuat cinta semakin jauh. Bila kau memang merasa cinta, tak usah kau cari yang tak ada padaku. Jangan merasa kita berbeda, hanya membuat cinta semakin jauh. Cintai aku.